Berapakah selanjutnya dibedakan antara tauhid rububiyah dengan tauhid asma wa sifat? Faedah-faedah apa saja yang bisa diambil dari pemisahan tersebut? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya satu. Semuanya satu, yaitu mengesakan Allah. Tapi bentuk mengesakannya, bentuknya bagaimana? Ada pengesahan dalam rububiyahnya, ada pengesahan dalam uluhiyahnya, dan ada pengesahan dalam asma wa sifat. Dibedakannya hal-hal ini supaya semakin jelas bentuk memurnikan ibadah kepada Allah. Ya. Yes? Dan ini telah ada dari pembicaraan para ulama salaf dari dahulu, menunjukkan bahwa agama memang seperti itu. Ya. Adapun faedah-faedahnya sangat banyak sekali selain dari apa yang saya sebutkan tadi. Ini tentunya butuh pembahasan yang lebih jauh.